وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أخير pesan saya buat para santri, kira-kira mau jadi orang hebat enggak? Mau jadi orang besar tidak? Mau jadi orang mulia tidak? Patuh, taat sama kiai, sama guru, itu resepnya. Saya dulu waktu mondok, ranking saya paling belakang. Sebab saya orang baik, saya suruh maju duluan, silakan yang mau ranking satu. Monggo. Tapi yang saya ingat, kiai, setiap Kiai Nur pulang dari ceramah, saya selalu menunggu beliau di masjid. Sampai jam 1 kalau enggak datang saya pulang ke kamar. Biasanya jam 11, jam 12 beliau duduk itu bersandar di tiang masjid. Disitulah saya datang, saya pijit kaki beliau. Beliau enggak kenal saya dulu, tapi saya yakin begitu saya memegang tangannya, lalu saya coba berbuat baik, saya yakin di hati saya ada doa dari sang guru tercinta untuk santrinya. Bahkan dulu saya berharap sekali ditabokin sama kiai. Saya kepengen digampar sama kiai. Sebab dulu kita yakin kalau digampar kiai jadi orang hebat. Digampar kiai jadi orang besar. Ada kawan saya dulu kabur, ketangkep, digamparin. Sekarang jadi anggota DPRD di Depok. Saya ledekin, Masya Allah, ente digampar aja di anggota DPRD. Coba kalau dulu ente diinjek-injek, mungkin sekarang udah jadi presiden. Bayangin ini berkahnya kiai, berkahnya guru. Di tengah marahnya kiai, saudara perlu tahu ada cinta itu. Apalagi di tengah cinta dan sayangnya mereka, di tengah marahnya saja kita yakin ada cinta. Tapi lihat di luar sana, makanya banyak yang nganggur, yang bingung cari kerja mau kemana, berkahnya gak ada. Kamu pulang tahlilan tiap hari ada yang meninggal, kenyang kamu semua. Itu hebatnya santri, berkahnya gak dapat. Dijewer sedikit pelanggaran HAM, ya diomelin sama gurunya, datang bapaknya ngajak berantem sama ustadznya, ayo gelut. Saya aja bapaknya gak pernah ngomel, kamu lagi ngomel-ngomelin anak saya. Saya dulu pernah disabet, ada ustadz namanya Ustadz Mubarok, waduh ini kejamnya bukan main. Kejamnya bukan main, bau harum wanginya saja itu misik tercium dari jarak 1 kilo. Pokoknya kalau udah nyium bau dia, buru-buru bangun sholat tahajud. Sekali waktu mungkin terlalu capek, kena sabet saya, itu ada selang isinya semen. Saya gak tahu di langitan ini ada atau tidak. Ya, ada. Ada. Mudah-mudahan kalau gak ada, biar ada. Diambil, disabet. Cetak. Bengkak, merah, biru. Saya ngadu sama bapak saya. Niatnya tadi biar bapak saya berantem sama ustadznya. Tapi karena bapak saya juga santri di Mustofawiyah Purbabaru Mandailing Tapanuli Selatan, ditanya, kamu kenapa disabet? Saya lupa gak bangun waktu tahajud. Apa dia bilang? Rasain. Itu. Kadang pesantren ini ada yang di luar logika, saudara. Ada. Perasaan ngaji tidur terus. Sekolah ngorok ngiler. Tapi khidmatnya kepada guru, khidmatnya kepada kiai luar biasa. Begitu lulus besar jadi pengasuh pondok pesantren. Awas jangan pulang dari sini begitu masuk kamar besok ngorok semua. Ini hebatnya pesantren, ada keberkahan. Dan keberkahan ini yang banyak orang gak percaya. Keberkahan ini yang banyak orang gak yakin, gak mungkin. Bagaimana mungkin Anda mau hebat, mau maju kalau Anda tidak belajar? Akhirnya merasa pinter, merasa benar. Anak zaman sekarang gurunya juga dilawan. Yang gak belajar dia, yang merah dia, yang puntennya jelek dia, yang digebukin gurunya. Ini dia nih, gara-gara guru ini nih, gue dapat rapot yang merah nih. Yuk kita cegat, kita gebukin rame-rame. Bagaimana mungkin ada keberkahan kalau gurunya digampar, gurunya dipukulin, motornya dikempesin. Awas. Kalau dulu ada peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Di luar sana masya Allah, guru kencing berdiri, murid ngencingin guru. Nah, ini langitan, diajarin tata krama, diajarin adab, diajarin akhlak. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang mulia seperti beliau-beliau yang dimuliakan oleh Allah. Dari saya cukup sekian, mohon doanya dari para masyayikh, para habaib, para kiai, para gus, dan para santri yang ada di sini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.